awal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بل أبو حميد الساعدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذوى منكبيه. أكو melihat رسول الله صلى الله عليه وسلم kalau beliau takbir dalam sholatnya, beliau angkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Jika beliau rukuk, beliau tekankan, beliau cengkramkan kedua telapak tangannya ke kedua lututnya. Tumah asyara dhahrahu. Kemudian beliau pun menegakkan atau meluruskan punggungnya. Meluruskan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Kalau beliau bangkit dari rukunya, beliau angkat kepala sampai beliau tenang sempurna, sampai tulang-tulang punggung itu yang tadinya dilipat, ditekuk, kembali ke posisinya masing-masing. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِسٍ وَلَا قَوْبِدِهِمَا. Kalau beliau sujud, beliau pun meletakkan kedua tangannya di bumi, tidak menidurkan keduanya, tidak pula menempelkan atau menyempitkan kedua tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Dan beliau dalam sujud menghadapkan ujung-ujung jemari kaki beliau semuanya ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi raq'atain jalasa 'ala rijlil yusra wa rasabal yumna. Kalau beliau duduk di dua rakaat, beliau duduk di kaki kirinya dan beliau tegakkan telapak kaki kanannya. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Kalau beliau duduk di rakaat terakhir, beliau masukkan telapak kirinya dan beliau tegakkan telapak yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan beliau pun duduk di tempatnya. Artinya duduk menempelkan bagian belakang dia ini ditempelkan ke bumi, karena kaki kirinya masuk ke bawah kaki kanan. Akhrajahu Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini banyak mengandung faedah pelajaran yang ada padanya. Yang pertama, dalam takdir takdiratul ihram dalam sholat merupakan rukun. Takbiratul ihram itu rukun di dalam sholat, sehingga tidak akan sah sholat, tidak akan teranggap tanpa takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena dengan takbir itu kamu memasuki ihram. Ihram itu masa haram. Apa yang diharamkan? Ya setelah takbir haram sudah. Haram bagi kamu bicara, haram bagi kamu tolak-tolek, haram makan, haram yang semula itu mungkin halal bagimu. Ini dikatakan ihram, takbir ihram. Yang kedua, dalam takbiratul ihram atau dalam takbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Ini yang pertama. Sejajar tangan itu dengan bahu. Bahu orang ini. Mensejajarkan dengan bahu berarti ya begini. Allahu Akbar. Takbir dan tangan ini sejajar dengan bahu. Di sini takbir Rasulullah. Allahu Akbar. Di hadis lain disebutkan bahwa takbir Rasulullah SAW hadwa furu'a udhunai, sejajar dengan daun telinga. Daun telinga. Daun telinga ini mana yang dimaksud? Sebagian orang memahami namanya daun telinga bagian bawah ini. Ini daun telinga. Sebagian ulama bilang, lah, namanya daun itu berada di bagian atas sesuatu seperti pohon. Daunnya di atas, batangnya yang di bawah. Kalau telinga, ini telinga, bagian bawahnya dibagikan batang, maka daunnya ya yang atas ini. Apa yang korek ini atau itu berdekatan? Yang jelas tangan beliau sejajar dengan telinganya, sehingga Allah wabar di sini. Para ulama jelaskan, berarti memang ada dua sifat yang tersebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya terkadang beliau takbir tangannya sejajar dengan pundak. Terkadang beliau takbir tangannya sejajar dengan telinga. Ini yang pertama. Yang kedua, di hadis pula disebutkan bahwa beliau menutup atau merapatkan jari jemari tangannya, tidak dibuka, tidak direnggangkan. Sehingga begini, kalau ke pundak atau ke telinga, Allahu Akbar. Tidak dibuka begini, Allahu Akbar. Ini sifat yang kedua dalam takdir. Sehingga ini saja meluruskan sekian banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Terkait sejajarnya tangan, ada yang tangannya tidak di bahu, tidak di telinga. Ada yang lebih rendah dari bahunya. Sebagian orang takbir sejajar dengan pinggulnya. Allahu Akbar. Atau enggak sampai bahunya, seperti pemalas, cuman sekedar menggerakkan tangannya, Allahu Akbar. Atau yang lain melebihi telinganya. Allah. Semua ini menyalahi sunnah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang Rasul kita lakukan di antara dua tadi, takbirlah sejajar dengan pundakmu atau telingamu. Itu yang Rasul contohkan, tidak ada selain itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takdir angkat tangan dalam sholat ada hikmahnya. Sebagian ahlul ilm menyebutkan hikmahnya, yang pertama isyarat dengan angkat tangan itu berarti mengangkat hijab antara kamu dengan Allah. Karena di dunia, selama kamu di dunia, kamu lalai, terlupakan dari Allah. Maka ketika sholat, kamu menghadap Allah dengan takbir, itu posisinya seakan hijab antara kamu dengan Allah, takbir yang menghalangi kamu buka menghadap Allah. Yang kedua, takbir itu pula zinatus shalah, perhiasannya sholat, memperindah sholat. Makanya kalau kamu membandingkan, subhanallah, kata fitrah bisa membedakan. Kalau ada dua orang yang sholat, yang satu takbir dan angkat tangan dalam sholatnya. Kalau tulis roh, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Nanti dia mau ruku, takbir lagi, Allahu Akbar. Dia bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rokaat kedua ke rokaat ketiga, Allahu Akbar. Indah sholatnya. Kamu bandingkan dengan yang satu takbir dia sama, tapi gak ada angkat tangannya, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah, gak ada angkat tangan. Kelihatan sekali beda, yang itu indah, mempercantik sholatnya dengan dia mengangkat tangan dalam takbir-takbirnya. Itu hikmah yang para ulama sebutkan terkait hikmah angkat tangan dalam sholat. Makanya disyariatkan takbir dan angkat tangan ini dalam sholat jenazah pada tiap takbirnya 4 kali takbir, dan masing-masingnya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Lebih hebatnya lagi. Allahu Akbar, begitu seterusnya. Selain hiasan juga dengan itu terbedakan rukun-rukun sholat jenazah yang satu dengan yang lainnya. Kembali kepada hadis ini terkait takbir. Terkait ruku, Abu Humaid menjelaskan kepada kita bahwa sunnahnya orang ruku itu untuk menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Artinya posisi tangan ini ditekan di lutut, dengkul, seperti mencengkeram begitu, kuat tangkin itu, jadi dikokohkan, dicengkeramkan ke lutut. Dan itu yang Rasul contohkan ketika beliau sedang ruku. Makanya jika orang ruku tapi tangannya di bawah lututnya misalnya, ya dia gak mendapati sunnah ini. Tangannya lemes, atau mungkin di lutut tapi ini sekedar nempel begitu saja, ini lututnya misalnya, tangannya cuma nempel begini, tidak dia dapati sunnah dari Rasulnya. Yang Rasul sunahkan kalau ini lutut, tangan kuat ditanamkan di lutut itu, yumakin, Rasul kuatkan tangannya di lututnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak melakukan itu, ya terkait rukunya sah, tetapi dia tinggalkan sunnah, dan itu jauh lebih sempurna. Hadis pula menjelaskan bahwa dalam rukuk disunahkan untuk meluruskan punggungnya. Makanya Aisyah katakan di Muslim, an-nabiyya lam yusaffis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Rasulullah SAW tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menurunkannya, tidak menundukkan kepalanya, tidak pula mengangkat kepalanya. Mengangkat akan membuat punggung tidak rata, tidak lurus, tapi begini apalagi kepala. Atau kalau orang nunduk begini, posisinya akan yang belakang lebih tinggi. Sementara Rasul tegak lurus, bukan tegak lurus, lurus sejajar punggungnya, dan kepalanya pun lurus. Itu posisi rukuk yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam, dengan tumanina, dengan ketenangan. Yang keempat, hadis pula mengajarkan bahwa sunnahnya dalam sujud untuk orang tidak menidurkan, tidak menidurkan hasta dan tangannya, ghairul muftarish. Wa naha Nabi SAW ayyaftarish ar-rajul dira'aihi fi sujud istirash as-sahwi. Rasul melarang orang itu kalau dalam sujudnya menidurkan telap tangannya, hastanya, layaknya binatang buas, dalam hal ini anjing. Kamu kalau melihat anjing duduk bagaimana? begini ya. Tangannya, hastanya ini dari siku sampai jarinya ditempelkan semuanya ke bumi. Nah itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menyerupai gerakan atau bentuk binatang. Enggak boleh sujud sikunya nempel di bumi dan telapaknya ditidurkan begitu. Itu iftirash yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaftarish iftirash as-sabuk, tidak boleh dia menyerupai binatang dalam gerakan-gerakan sholatnya. Demikian pula tidak ditempelkan, tidak ditempelkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Tidak ditempelkan, tidak ditemukan, sehingga dipepetkan antara kedua tangannya yang kanan dan yang kiri. Wala qabdh, kata hadisnya. Beliau tidak istirahat, tadi tidak pula qabdh. Maka sunnahnya orang yang dalam keadaan sujud hendaknya kedua tangannya dia dekatkan di kedua tulang rusuknya, di antara ini, tangan kanannya di rusuk kanannya, kirinya di rusuk kirinya, lalu dia sujud. Karena menidurkan dilarang, menempelkan kedua tangan juga dilarang di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sunnah, kecuali kalau itu mengganggu orang. Mengganggu saudara muslim yang lain yang sedang sholat. Misalnya kalau itu penuh sesak, jamaah banyak, bahkan kalau itu musim haji misalnya di sana, maka ya orang ketempet keduanya, semua pengen sholat di Masjidil Haram. Maka gak mungkin kamu bisa leluasa membuka tanganmu begini, akan mengganggu orang. Terkadang bahkan karena sangat penuh sesaknya, tangan itu ketemu begini akhirnya, menyempit. Ada itu dilarang oleh Rasul. Tapi kita tidak niat untuk lakukan itu, hanya saja karena kondisi, karena waktu atau banyaknya jamaah yang seperti itu di luar kehendak kita. Itu sunnahnya posisi sujud ketika sujud. Dari ini hadis Abu Sa'id kalau ditambah dengan hadis lain dari Malik ibn Khawairis, sallu kama ra'aitumuni usalli, Rasul katakan sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Diperintah untuk meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sholatnya, tata cara dan sifatnya. Dan ini umum hadis atau nas secara umum, ayat atau hadis Quran ataupun hadis, kalau tidak dibedakan oleh Allah dan Rasulnya, kalau tidak dibedakan maka hukumnya umum. Umum artinya untuk laki maupun perempuan sama. Karena banyak sekali hukum. Kalau satu-satu dikatakan ya gak mungkin. Laki perempuan sama, laki perempuan sama. Karena perbedaannya sedikit. Hukum-hukum yang dibedakan sedikit, maka kalau ada perbedaan baru diterangkan. Kalau yang laki begini, kalau yang perempuan begini, perempuan begini. Selama gak ada penjelasan dari Allah dan Rasul, maka hukumnya sama. Dari sini kita mengetahui kurang tepatnya, bahkan kekeliruan dari sebagian fuqaha yang membedakan posisi wanita dalam sujud. Banyak dari fuqaha mengatakan posisi wanita kalau sujud hendaknya merapatkan kedua tangannya ke bagian dalam tubuhnya. Mereka sebutkan karena perempuan ada yang di bagian depannya untuk kemudian bisa sebagai penahan atau ini, nah, tapi semua tak benar. Alasan logika yang tidak berdasarkan nas, tidak berdasarkan dalil. Rasul sebutkan secara umum, laki maupun wanita, tangannya dilarang untuk dihimpitkan, dilarang pula untuk ditempelkan ke bumi. Tinggal permasalahan terakhir mungkin, kalau tadi penuh sesak itu pengecualian karena darurat dan di luar kehendak kita. Kita maunya enggak gitu, tapi bagaimana terus? Kalau kita paksakan begini, ganggu orang, ikut orang, ini itu. Permasalahan yang terakhir, jika orang tidak mampu menahan tangannya karena lamanya sholat. Dan itu mungkin kalau di Qiyamul Lail imamnya Masya Allah yutawwil, memperpanjang sujudnya karena memang sunahnya demikian dalam Qiyamul Lail, dalam sholat tahajud di Ramadan misalnya, sepuluh terakhir. Memang disunahkan lama dalam sujud, memperbanyak doa. Orang kalau menahan tangannya begini, ya capek mungkin, gak kuat. Apalagi mungkin yang tua, gak kuat. Nah, dalam keadaan seperti itu, imamnya masih lama mungkin dalam sujudnya. Sebagian para ulama katakan untuk mengurangi beban, karena kalau dibiarkan enggak, orang enggak akan kuat. Misalnya, dia tahu kapasitas dan kemampuan dirinya. Maka cara yang mereka sebutkan untuk supaya terhindar dari larangan itu semua, dia letakkan kedua tangannya di pahanya. Disandarkan kedua tangan itu di paha. Sehingga tangannya bersandar, ditekankan ke paha, nggak jadi berat. Karena kalau seperti ini lama akan terasa kemeng dan berat bagian pundak, bagian siku, bagian bahu. Tapi dengan ditekankan di paha akan mengurangi banyak beban yang ada. Yang kelima kata Abu Sa'id atau Tuhmed As-Sa'idi, dalam sujud pula Rasulullah beliau lihat jari jemari kakinya dihadapkan ke kiblat. Artinya berarti ada tekanan, ditegakkan telapak kakinya dan ditekan ke bumi, karena tanpa itu gak akan bisa. Siapa yang bisa? Enggak akan bisa. Harus ditekan. Karena kalau ini kaki misalnya, ini apa tanah atau bumi yang kita pijak, ini jari, ujung jari jemari kaki kita. Misalnya kiblat ke arah saya begini. Untuk ujung jari ini menghadap kiblat, ya harus ditekan begini. Jadi ditekan begini kakinya. Agar kemudian jari-jari telapak kaki itu semuanya menghadap ke kiblat, ditegakkan dan ditekan. Dan itu sunnah. Lebih dari sekedar meletakkan telapak kaki ke bumi. Karena dalam hadis Ibnu Abbas yang telah lalu diperintah sujud pada 7 anggota tubuh, salah satunya adalah kedua telapak kaki. Itu bagian yang wajib. Bagian yang lebih sempurna ini hadis Abu Sa'id Abu Humayn, bahwa bukan hanya diletakkan tapi juga ditekan agar ujung jari kaki kamu semuanya menghadap ke arah kiblat. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, hadis makruf ketika Rasul sholat di rumah Aisyah malam, kata Aisyah, wajatuhu sajidan nasiban qadamai. Diraba-raba oleh Aisyah begini, aku dapati beliau sedang sujud dengan menegakkan kedua telapak kaki beliau. Fawaqa'at yaduha alaihima mansubatain. Dan aku dapati, kata Aisyah, kedua telapak kaki beliau erat, menempel, rapat. Aku dapati kedua telapak kaki beliau rapat, sehingga ini tambahan memperjelas hadis Abu Humayn bahwa yang sunnah selain ditekan dari ujung jari kaki menghadap kiblat, juga kedua telapak kaki itu rapat, dirapatkan, ditempelkan dalam posisi sujud. Karena itu yang Aisyah dapati, dipegang ini kakinya menempel antara tumit satu dengan tumit yang lain, rapat, berdekatan. Sebagian dari fuqaha menyebutkan salah satu hikmahnya bahwa dengan itu lebih menutupi aurat seseorang jika kedua telapak kakinya dirapatkan, lebih menutup auratnya, bagian belakangnya. Yang jelas cukup bagi kita apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, ada hikmah atau enggak, yang penting itu perbuatan Rasulullah SAW, maka kita pun berusaha mengamalkannya, menirunya sebagai suri teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Humaid pula mengajarkan bahwa kalau Rasulullah duduk dalam tasyahud awal, seorang awal tahiyat pertama, duduk beliau dalam keadaan muftarishan, duduk iftirash. Iftirash ketika seseorang menduduki telapak kirinya dan menegakkan telapak kanannya. Ini yang disebut duduk iftirash. Lalu di duduk ini atau tasyahud pertama, tahiyat awal, apakah sunnahnya diperpanjang ataukah diperpendek, diringkas lamanya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah SAW dalam duduk ini yang pertama, tahiyat pertama, yukhaffif, beliau ringankan, beliau segerakan, bahkan begitu segeranya sampai-sampai diibaratkan oleh para sahabat ka'annama jalasa ala rabb. Rabb itu bebatuan yang panas. Waktu kalau sepanjang hari di bawah sentrongan sinar matahari sepanjang hari, dari pagi sampai siang sampai asar, enggak ada hujan, enggak ada mendung. Lu pegang batu itu ya panas. Apalagi kalau panasnya di Arab sana 50-60 derajat. Al-Muhim, seakan-akan duduk di batu itu, artinya orang kalau duduk di panas kan ingin segera berdiri karena gak kuat menahan panasnya, menunjukkan cepatnya duduk Rasulullah SAW ketika beliau pada tasyahud yang pertama. Tentunya ini nisbi, bukan berarti dipercepat sedemikian rupa. Yang dimaksud dibanding dengan tasyahud akhir, diringkas. Dan para ulama sebutkan itu tepatnya dengan berhenti tasyahud awal itu pada bacaan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai tasyahud awal, selesai di situ. Allahu Akbar, bangkit ke rakaat ketiga. Kenapa? Karena panjangnya tasyahud itu letaknya pada tasyahud yang akhir, letaknya pada tasyahud terakhir, diperpanjang memang sunnahnya. Makanya seperti yang Rasul katakan, setelah tasyahud setelah ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad, wa barik ala Ibrahim. Terakhir Rasul katakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih." Lalu hendaklah dia pilih doa mana yang dia suka. Fa qaminun an yustajaba lakum, karena pantas untuk kalian dikabulkan doa kalian ketika itu. Artinya tasyahud akhir sebelum salam termasuk waktu istijabah, termasuk waktu yang dikabulkan doa padanya. Makanya dimanfaatkan untuk banyak-banyak doa. Dan di sini sesuatu yang perlu diluruskan dari kebanyakan orang dalam sholat, dipercepat sholatnya segera ingin dia selesai, begitu salam selesai, begitu salam dia berdoa. Ini salah, keliru, karena si hamba di antara dua sekarang. Yang pertama ketika dia masih sholat, yang kedua setelah dia di luar sholat, posisinya mana yang lebih afdal? Ya tentunya ketika dia sholat lebih afdal. Dan ketika sholat dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang bermunajat kepada Allah. Makanya Rasul katakan banyak-banyak doa ketika sujud. Banyak-banyak doa, pilih doa mana yang kamu suka sebelum salam. Di situ tempatnya doa, perbanyak sudah. Dari kebaikan dunia, akhirat, hajat-hajat yang kamu inginkan. Apa sih, anakmu yang sakit, ya Allah minta kesembuhan. Orang tuamu yang begini, istrimu yang begitu, atau apa, pekerjaan dan yang lain-lainnya. Doa di situ tempatnya. Bukan selesai salam. Kebanyakan orang malah doanya diperpanjang dan banyak setelah salam. Dia doa ini, minta itu kepada Allah. Di waktu yang sudah enggak ada keutamaannya. Selesai salam, ada keutamaan apa di situ? Mana dalil yang menunjukkan seusai salam doamu dikabulkan? Enggak ada. Tapi sebelum salam Rasul katakan, "Qominun an yustajaba lakum," pantas untuk doamu dikabulkan Allah sebelum kamu salam. Ini yang sunnah ajarkan terkait tasyahud awal di selain duduknya iftirash, diringkas tasyahudnya dan berhenti pada syahadat, artinya tidak ditambah dengan bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW itu, tidak dibaca ketika tasyahud awal seperti tadi, bahkan disebutkan beliau seakan duduk di batu yang panas, menurutkan disegerakan oleh Rasulullah SAW. Ini sunnahnya. Pertanyaannya, kalau ada orang duduk selain duduk ini di tasyahud awal, di tahiyat pertama dia bukan iftirash tapi tawarruk misalnya, dia masukkan kaki kirinya ke dalam kaki kanannya, lalu dia duduk di atas bokongnya, atau posisi lain, misalnya dia duduk dengan menegakkan kedua tumitnya, telapak kakinya, lalu dia duduk di atas tumitnya. Posisi-posisi ini semua makruh untuk dia lakukan di tasyahud pertama. Kecuali kalau orang ada uzur, mungkin sakit apa, sehingga tidak mungkin dia duduk iftirash, mungkin kakinya misalnya kesleo atau apa, sehingga nggak bisa dia tegakkan yang kanan atau yang kiri, nggak bisa dia duduki sehingga harus begini begitu, tidak apa, uzur. Tapi dalam keadaan dia sehat walafiat, makruh kalau dia duduk dengan posisi selainnya Rasul contohkan di dalam hadis Abu Humaid Asy-Syaribi ini. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa Rasul di tasyahud akhir, tasyahud yang kedua, tahiyat akhir, beliau duduk tawarruk. Seperti Abu Humaid katakan, tawarruk itu dari kata-kata warik, warik itu belakang, disebut demikian karena dia duduk di atas pantatnya, kaki kirinya dia masukkan ke kaki kanannya, telapak kanan dia tegakkan, dia duduk begini. Ini tawadhu. Sunnahnya demikian ketika di tahiyat yang tasyahud al-akhir. Berarti hadis Abu Humaid menjelaskan kepada kita ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tahiyat pertama iftirash, duduk di telapak kiri. Tahiyat terakhir duduk di pantat sebelah kiri. Itu yang Rasul contohkan di dalam sunnah. Dan tahiyat akhir ini yang diperpanjang seperti tadi, tempat doa di situ. Salat syahadat, sholawat, lalu ditutup dengan banyak-banyak doa yang kamu inginkan dari hajat dunia dan akhirat. Tinggal permasalahannya, ketika seseorang berada di atau sedang melakukan sholat yang hanya ada satu tasyahud padanya, seperti sholat subuh. Sholat subuh cuma satu tasyahud, cuma satu tahiyat yang ada. Nah, yang sunnah ketika dia tahiyat di sholat subuh ini, apakah posisinya iftirash seperti tahiyat pertama, ataukah tawarruk seperti tahiyat terakhir? Ini permasalahan yang ada khilaf di kalangan fuqaha, yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan duduk tawarruk seperti terakhir, ada yang mengatakan iftirash seperti tahiyat pertama. Sebagian yang mengatakan itu sunnahnya tawarruk seperti tasyahud akhir, berdalil bahwa di situ tempat lamanya tasyahud seperti tasyahud akhir, karena memang cuma satu. Ya sudah, di situ sholawat, di situ doa kepada Allah sebelum salam, maka diperpanjang karena lama tasyahudnya, tahiyatnya, maka disunahkan untuk tawarruk seperti tahiyat akhir. Namun ini sebenarnya terbantahkan, di mana para ulama katakan betul kalau dari sisi lamanya memang lama seperti tasyahud akhir, diperbanyak doa padanya. Hanya saja tidak ada dalam sholat itu seperti subuh ini, tidak ada tasyahud awal, tidak ada tasyahud akhir, tidak ada tasawuf pertama, tidak ada tasawuf kedua. Tasawufnya cuma satu, sholatnya cuma dua rakaat. Seperti sholat sunnah atau sholat subuh atau yang sepancar itu. Karena tidak ada, maka kembali kepada duduk iftirash. Karena tawarruk itu dilakukan ketika ada iftirash sebelumnya. Seperti hadis Abu Humaid, dibedakan duduk karena yang pertama iftirash tasyahud awal, begitu masuk tasyahud yang terakhir disunahkan untuk tawarruk. Nah, sementara ini enggak ada, cuma ada satu tahiyat seperti subuh. Tawarruknya enggak ada, maka duduk yang satu-satunya ini sunahnya adalah orang melakukan iftirash. Itu yang lebih dekat kepada sunnah. Demikian yang para ulama sebutkan terkait tasyahud yang ada di dalam sunnah. Ada sifat lain yang terakhir mungkin fuqaha sebutkan dalam iftirash, yaitu kedua-duanya, kaki kanan maupun kaki kiri, ia keluarkan ke sebelah kanannya. Ini bentuk dari tawarruk yang selain yang pertama tadi. Kita sahut akhir, petahiyat akhir, kedua-dua telapak kaki dibuang ke sebelah kanannya. Dan itu bagi sebagian orang lebih enak, lebih ringan, terutama yang gemuk, badannya besar, atau yang mungkin tua. Para ulama katakan itu lebih mudah baginya, lebih enak, ketimbang dia harus menegakkan telapak kanannya, kemudian memasukkan yang kiri, duduk gini, mungkin bangkitnya akan sulit sebagian orang. Walhasil, masing-masing orang lebih paham mana yang ringan baginya. Tetapi sunnah seperti tadi yang Abu Humaid riwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.